Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa rawatib. Qasin 'abdullah. Pada sesi yang pertama telah kita sebutkan beberapa manhaj metode dakwah salafiyah, sekaligus merupakan prinsip dalam berdakwah, sekaligus itu merupakan hikmah dalam berdakwah. Masih menyisakan beberapa lagi sebelum kita masuk pada hadis yang telah. Berarti poin yang ke 6. Poin yang ke 6 ialah pentingnya memahami perbedaan antara kondisi dakwah di masa generasi pertama umat ini dan kondisi dakwah di zaman kita sekarang. Pentingnya memahami perbedaan kondisi dakwah di masa generasi awal umat ini dan generasi kita di zaman sekarang. Ini prinsip yang harus diperhatikan oleh seorang muslim. Prinsip ini barakallahu fikum globalnya ialah seorang dai ilallah itu harus memahami wakil kenyataan yang terjadi pada kaumnya sendiri, yang jelas jauh berbeda dengan kondisi masyarakat generasi awal. Generasi awal umat ini adalah generasi yang terbaik, khairunna, sebaik-baik umat manusia, tiga generasi utama. Sunnah sangat berkembang pesat pada masa itu. Kebidaan-kebidaan tidak sedang berkembang pada masa itu. Profil generasi yang sangat baik, terbaik. Orang-orangnya pun orang-orang yang terbaik. Semacam para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, para tabi'in, para sahabat. Sebuah manusia yang tidak mungkin terjadi di zaman kita sekarang ini. Rasulullah SAW menggambarkan dalam beberapa riwayatnya kondisi akhir umat ini. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Rasulullah SAW memberitakan yushib antada'al umam alaikum kama tada'al ajaratu ala fasa'atiha. Hampir-hampir saja umat-umat ini, umat-umat Islam, akan menyerang kalian, menghabisi kalian sebagaimana al-ajalah, orang-orang yang rakus dalam makannya, menghabisi hidangan di atas napanya. Ada yang bertanya ketika itu, awamkillah kenah yawma'idin ya Rasulullah, apakah kita waktu itu sedikit jumlahnya oleh Rasulullah,

kita pendek. Apa kalau kita bisa yang baik itu? Apa ya? Sisi hidupnya ada masalah. Tapi secara asal juga ada masalah. Yang hanya lagi, yang masih banyak lagi yang kuatkan itu kepada Allah. Allah. Ada pun prinsipnya Al-Sunnah wal Jamaah Salafiyin yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Yang namanya manhaj dakwah tauhid. Harus ada dalilnya, tuturnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang tertuang dalam kitab Sunnah. Harus ada. Dan dari pembahasan awal pada sekarang ini pun berbagai macam teori-teori dakwah, usul-usul dakwah, prinsip-prinsip dakwah, semua diambil dari sejarah dakwah para nabi dan mursalin dan sejarah dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Ada. Sehingga mereka tidak punya prinsip al-ghayah kepada wasilah untuk jual semua harap segala cara. Tapi yang namanya al-ghayah harus sesuai dengan syariah. Wasilah sesuai dengan syariah. Lalu, ketika dia menyatakan, wah, susah, bagaimana cara mendakwai kaum yang semacam ini? Kalau dengan cara monoton seperti itu, kalau menggunakan acara apa namanya konser kan nanti banyak yang datang, orang muda datang, di datang, ya kalau mulai akhirnya semua banyak datang, kemudian diisi tausiah. Itu yang namanya konferensi. Ada kiai yang datang, ada penyanyi yang diundang. Betul itu. Bagaimana najat sedakwa? Ah, gitu ya. Najanya, namanya raja kandut. Dawahnya, dai sejuta umat. Betul itu ya pak. Ceramah, dan kita. Ceramah, dan kita. Itu dia kan? Aduh, dia baik. Begitu pula konser ini dia lagi. Subhanallah. Dimulai dengan 4-5 lagu hit yang lagi terkini gitu ya. Kita bahasa ya, kita bahasa itu. Alhamdulillah ya, Pak. Berapa sampai pada Indonesia. Kalau, ya dimulai, orang mulai ayam begitu. Break. Ada tausiah dari Al-Haji. Sudah. Masya Allah. Terama tausiah. Masya Allah. Tapi siapa itu? Wah, lima-lima. Masya Allah, tausiah. Sama. Selesai. Sama macam aku jam 3:30. Insyaallah ramah. Setelah itu baru kemudian dia tutup acara kita dengan apa namanya menyanyikan secara bersama-sama beberapa lagu yang diresikan ini di zaman sekarang. Senangnya kalau pas nyanyinya itu. Sekarang tidak harus jadi ceramah. Kalau datang di sini kan enak Ustaz, banyak datang sekarang maksudnya. Dijawab oleh para ulama kita di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kalau ada orang yang ngomong semacam ini, itu pertanda dai-nya itu tidak tahu bagaimana prinsip dakwahnya Rasul. Imma jahil wa imma ajil. Imma dia orang yang jahil, tidak mengerti prinsip dakwah. Atau dia ajis, tidak mampu untuk menerapkan sejauh. Terlalu banyak cara orang-orang hukum untuk menyampaikan ilmu yang berumah. Dan mencari dengan cara-cara macam-macam ini. Dengan cara-cara tahi. Sekarang bisa taklim persoal, taklim beberapa orang, taklim umum, taklim bulanan, taklim kah, taklim halia, terus. Bisa dengan cara majalah pekanan, majalah pekanan, majalah bulanan, majalah perkala, dan ceritanya. Atau perkala ya, karena terkait, karena terkait. Terus,

pengembangan tekniknya yang seperti mubah diperbolehkan. Sehingga terkait dengan penggunaan teknologi zaman sekarang ini terlalu. Para ulama sekarang juga menggunakan yang ada. Kemudian terkait tanda yang kedua, para ulama. Ia terkait dengan alat nakal. Alat-alat yang menukilkan memikirkan sesuatu. Sarat-sarat perkara. Itu perkara-perkara yang umum yang sifatnya duniawi. Tidak ada masalah menggunakan untuk perkara dakwah selama tidak ada pelanggaran syariat. Saya itu berhubung sekarang kayak apa namanya yang biasa itu corong-corong segala macamnya itu menggunakan wakilan untuk CCTV, kayak segala macamnya. Ada masalah. Walaupun dan barang kemarin itu tidak ada zamannya Rasulullah SAW. Itu bukan keterkaitan dengan manhaj dakwah, tapi itu semuanya terkait dengan alat an-naql, alat pemindahan saja. Sarana dan prasarana perkara. Selama digunakan perkara yang baik, boleh. Disebutkan dalam Asy'ibul Muslimin rahimahullah, enam kali kubur ini, Pak. Menciptakan di Masjid Onesia. Bagian dia. Beliau mengatakan ya, mikrofon itu ada di tempat kita di Masjid kami. Kita ini pada zaman Syekh Nahdlatul Ulama rahimahullah. Itu kan dalam Syawal Bayi. Ketika dipasang mikrofon, mikrofon yang ada ini. Dan beliau orang pertama yang mencobanya. Itu mengatakan, Allah ini apa? Allah ini apa? Kata dia. Wah, nikmat sekali ada mikrofon ini. Jadi tidak pernah aku mengatakan cara dengan suara yang baru, nah, suaranya sekian. Ini Allah ini Pak. Kata si Nabi Allah, sudah ini terus jujur apa kata dia, nikmat. Jadi bukan kata dia. Dengan segala kata yang pertama, perkara dunia yang namanya nikmat, perkara agama. Yang kedua yang perkara alam saja. Bukan manhaj dalam dakwah. Itu perkara yang harus dikatakan baik untuk terkait dengan masalah ini. Selebihnya kita lihat pembahasan khusus yang ditulis oleh Asyir Abdul Salam Barjah Rahimahullah dalam kitab beliau Al-Hujjatul Qawiyah ala anna wasaila da'wah tauhidiyah. Saya beri kekopian, kekopian zaman Jogja dulu. Buku keramat. Sampai ya. Bukti yang luar biasa sosial khusus pembahasan tentang masalah. Maka tidak mungkin bagi orang dari Allah dari sunni sedari ikut-ikutan inovasi-inovasinya di sini terkait dengan masalah dakwah. Tak mungkin di salah satu mengatakan kreator salafiyah tidak mungkin. Tidak mungkin terangkan di salah satu ikut ikut dalam konsep tradisi dan itu. Tidak mungkin. Itu semuanya adalah prinsip mana saja. Tauhid terkait dengan dakwah. Allah Ta'ala. Ini apa?